Kenangan masa kecil penuh kabut derita, berlalu tak terasa hingga aku dewasa. Sebagai manusia aku berusaha dengan hati tabah mencapai cita-cita. Kenangan masa kecil penuh kabut derita, berlalu tak terasa hingga aku dewasa. Sebagai manusia aku berusaha dengan hati tabah mencapai cita-cita. Memanglah kadang-kadang membosankan sekali, kalau akhirnya pulang dengan seribu janji. Janji tetap janji, harus ku menanti, tapi harga diri tetap aku miliki.